Saya tak jual catatan. Ini satu jam bersama ini Sagita, juga Noni Sagita. Music Sagita. Yeah. terus nih. Garangnya Doni pengen nerang mari-mari, saiki kowe bingung yen ngelereni. Koplo koyo mbok turuti, duit habis nanti mbok belani. Ngeteni sopo mandani, ngeteni kapan mereni. Masa kowe gelem mereni yen wis mati. Yen pengen koplo kembali jendute, yen pengen koplo ditambah jendute. Di koplo wis penting, di jendute tambah penting. Apa wae musike, di jendut penak rasane. Di koplo wis penak, di jendut tambah penak. Apa wae lakune, di jendut penak rasane. Di koplo wis penak, di jendut tambah penak. Apa wae musike, di jendut.